mengenai apa hukumnya mengucapkan selamat ulang tahun atau mid milad pada hari kelahiran temannya beserta dalilnya. Ya, sudah dimaklumi bahwa perayaan ulang tahun, ya, baik itu ulang tahunnya Nabi maupun ulang tahunnya selain Nabi, ini berasal dari adab orang-orang kafir. Ya, di mana perayaan ulang tahun Nabi atau yang dikenal dengan nama Maulid ini sudah jelas-jelas disebutkan dalam sejarah awalnya itu diadakan, ya, diadakan hanya untuk menandingi apa megahnya perayaan kelahiran Isa Al-Masih. Ya, disebutkan juga oleh Imam As-Sakhawi rahimahullah, murid dari Al-Hafidz Ibnu Hajar, di mana As-Sakhawi ini termasuk ulama yang membolehkan perayaan Maulid. Ya, dan juga gurunya Ibnu Hajar juga termasuk ulama yang membolehkan perayaan Maulid. Di antara dalil yang disebutkan oleh As-Sakhawi adalah ini untuk, artinya kalau orang Nasrani membesar-besarkan, ya, merayakan kelahiran Isa, ya, maka umat Islam pun lebih pantas untuk merayakannya. Ya. Tapi kita mengatakan bahwa justru ini yang menunjukkan apa? Justru inilah ya, dalil yang menunjukkan bahwa asal Maulid ini terambil dari orang-orang Nasrani. Iya. 6. Milad, kemudian ulang tahun dan seterusnya, hari jadi atau apalah namanya, semuanya merupakan adat dari orang-orang kafir dan mengamalkannya termasuk tasyabbuh. Sementara Nabi bersabda dalam hadits Ibnu Umar riwayat Abu Dawud dan selainnya, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai sebuah kaum, maka dia termasuk ke dalam golongan kaum tersebut. Iya. Maka ini hal, dan ini saya rasa masalah ulang tahun sudah jelas mananya, sudah jelas hukumnya, dan juga penanya saya rasa sudah paham tentang apa hukum ulang tahun. Cuma sekarang masalah mengucapkan selamat. Nah, mengucapkan selamat ini juga tidak diperbolehkan karena terkandung apa namanya, terkandung persetujuan dan keridhaan terhadap amalan tersebut. Ya, warradi wal muqir kal fa'il, orang yang meridhoi sebuah amalan, orang yang menyetujui sebuah amalan itu sama kedudukannya hukumnya dengan orang yang mengerjakannya secara langsung. Ya, dan juga Allah Ta'ala mengatakan menyifati orang-orang yang beriman, walladzina la yashhaduna az-zur, orang-orang yang tidak menyaksikan kedustaan. Ya, maka semua hari raya-hari raya yang bid'ah dalam agama ini merupakan kedustaan. Maka tidak boleh apa? Menghadirinya. Walladzina la yashhaduna az-zur, yakni orang-orang yang tidak menghadiri, tidak menyaksikan kedustaan. Masuk di dalam menyaksikan adalah hadir langsung di situ, ya, melihatnya atau terjun di dalamnya, berperan serta di dalamnya atau menjadi panitia misalnya, atau dia apa? Ya, mengucapkan satu ucapan yang menggambarkan dia menerima atau setuju dengan amalan tersebut. Nah, seperti mengucapkan selamat ini. Ya, maka tatkala apa namanya perayaan atau semua perayaan-perayaan yang tidak berdasar, sebagaimana orang tidak boleh mengucapkan selamat Natal kepada Nasrani, maka demikian pula tidak boleh apa? Mengucapkan selamat ulang tahun kepada temannya walaupun dia Muslim, karena hari raya Natal dengan ulang tahun memiliki persamaan, yaitu sama-sama merupakan adat dari orang kafir, dan semuanya merupakan hari raya yang batil, ya, dan semuanya merupakan kedustaan terhadap syariat. Dan Allah mengatakan bahwa orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang tidak menyaksikan kedustaan. Ya. Taib, Allahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.